Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam kegiatan kajian online membahas kitab Bulughul Maram dengan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih dalam Kitabul Jami'. Pada pertemuan kemarin kita telah sampai di hadis yang kelima tentang apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam secara khusus kepada sahabat Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka ihfadillah tajiduhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah dan seterusnya. Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala telah kita baca uraiannya kemarin tentang kalimat dari sabda Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Ini sekaligus perintah untuk meletakkan, menundukkan segala sesuatu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan setiap amalan untuk Allah, tidak lalai dan tidak condong kepada makhluk, sebab makhluk itu lemah, sedangkan di tangan Allah lah hidayah kita, kesuksesan kita, kemudian juga soal kekayaan kita, fakirnya kita, ya, semuanya sekali lagi hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi mengatakan apabila engkau minta sesuatu maka mintalah kepada Allah, dan apabila mohon pertolongan maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Yani itrah hawaijaka lahu jalla wa ala wa alqaha ilaihi. Yani letakkan semua kebutuhanmu pada Allah jalla wa ala, dan sampaikan kebutuhan-kebutuhan tersebut kepadanya. Wa tawajjah biha ilaihi, serta hadapkan kebutuhan-kebutuhanmu itu kepadanya. فَهُوَ الَّذِي يُعِينُكَ, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantumu. وَهُوَ الَّذِي بِيَدِهِ كُلِّ شَيْءٍ, dialah Allah yang di tangannya terdapat segala sesuatu, pengaturannya, pembagiannya, ketentuannya, dan semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yaqdi al-hawaija wa yashal al-umur, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan yang akan memberikan kemudahan kepada segala urusan. Mata laja'ta ilaihi wastaqamta ala dinihi, ketika engkau bersandar kepadanya, istiqamah di atas agamanya. Wa akhadta bil asbabi annafi'ati allati sar'aha laka wa abaha laka subhanahu wa ta'ala, dan ketika engkau mengambil sebab-sebab yang bermanfaat yang telah Allah syariatkan untukmu dan telah Allah bolehkan untukmu. Jadi meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini mengandung arti menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapkan urusan-urusan itu, kebutuhan-kebutuhan kepada Allah azza wa jal, sebab dialah Allah yang akan menolongmu. Kemudian disertai dengan mengambil sebab yang bermanfaat yang Allah syariatkan dan yang Allah bolehkan. Ya, ini hal yang penting untuk digarisbawahi, bahwa meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, di dalamnya terkandung dua hal. Yang pertama, menyerahkan segala kebutuhan kepada Allah, kemudian disertai dengan mengambil sebab-sebab yang bermanfaat yang telah Allah syariatkan dan Allah bolehkan. Khawatir ada yang memahami bahwa meminta pertolongan kepada Allah sudah cukup kita sampaikan hajat kita, selesai. Tidak ada usaha yang kita lakukan, tidak ada upaya yang kita kerjakan. Ini keliru, ya. Nah. Qala wa hakad al-isti'anah, dan demikianlah isti'anah, meminta pertolongan. Tasta'inu bihi fi kullil umur, engkau meminta pertolongan kepadanya dalam segenap urusan. Fi amri dunya wal akhirah, dalam urusan dunia dan akhirat. Tasta'inu bihi ala ta'atika, misalnya engkau mohon pertolongan kepadanya, ala ta'atihi, untuk bisa mengerjakan ketaatan kepadanya. Ala masna'ika, engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kemajuan masna'ika, ya, kemajuan usahamu. Ala tijaraka, kemajuan tijarahmu. Ala tarbiyati auladika, engkau minta tolong kepada Allah dalam mendidik anak-anakmu. Ala islahi syu'uni dunyaka, dan untuk memperbaiki urusan-urusan duniamu. Kama tasta'inu bihi fi amril akhirah, sebagaimana engkau memohon pertolongan kepadanya dalam urusan-urusan akhirat. Fi ta'ati al-awamiri wa tarkin nawahi, dalam menaati perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi semua hal, ya, semua hal, baik berhubungan dengan urusan dunia ataupun berhubungan dengan urusan din, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya pekerjaan, kita punya perusahaan, kita punya tijarah perdagangan, ya. Ini juga butuh untuk tetap kita meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi urusan-urusan yang berhubungan dengan din, dalam mendidik anak-anak, ya, dalam melaksanakan ketaatan, dan dalam meninggalkan larangan-larangannya. فَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فِي كُلِّ شَيْءٍ, sebab dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang dimintai tolong dalam segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Ya, di sini ada kalimat wa iyaka. Ini menunjukkan kekhususan. Makanya bahasanya hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sebab satu-satunya zat yang bisa dimintai pertolongan dalam segala hal hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala fi tamamil hadith. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya dalam teks lengkapnya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwa umat seandainya sepakat untuk memberimu manfaat dalam sesuatu, maka mereka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali dalam sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Walau istama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan seandainya mereka sepakat untuk mencelakakanmu dalam sesuatu, maka niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dalam sesuatu yang telah Allah takdirkan, Allah tetapkan untukmu, menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Artinya semua itu sudah ya sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Nah, kita diberi manfaat ya, oleh orang-orang, maka itu pada dasarnya adalah karena memang ya sudah Allah tetapkan hal itu. Demikian juga saat kita mendapatkan perlakuan ya yang tidak baik, misalnya dihadapkan kepada bahaya, ini juga tidak terjadi kecuali memang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena kekuatan makhluk, bukan karena kehebatan makhluk. Nah, yakni laisa yakunu laka amrun biyadin nas. Kata Syekh, yakni maksudnya enggak ada urusanmu ya di tangan manusia. Kulluhu biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah yang menentukan, bukan manusia yang menentukan. Ya. Kamu celaka, kamu mendapatkan manfaat, kamu ini, kamu itu, semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menentukannya. Qaddaral qadar. Allah yang telah menetapkan takdirnya. Wa katabal qadar. Dan Allah yang telah menulis takdirnya. Wa tammat al umur. Segala urusan sudah sempurna. Ya, bahkan sebelum kita diciptakan. Ya kan? Bahkan sebelum kita diciptakan 50 ribu tahun jaraknya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Fahuwa biyadihi subhanahu wa ta'ala. Maka ya, semua urusan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yu'ti wa yamna. Dialah Allah yang akan memberi, Allah yang akan menahan. Wa yahfaz, Allah yang akan menurunkan. Wa yarfa, Allah yang akan mengangkat. Fa'alaika billaja ilaihi wa su'alihi. Maka hendaknya engkau bersandar kepadanya, meminta segala sesuatu hanya kepadanya saja subhanahu wa ta'ala. Wal isti'anati bihi fi kulli umurika. Dan memohon pertolongan kepadanya dalam segenap urusan-urusanmu. Fama sya'allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Makanya tadi, sekalipun orang bersepakat memberi manfaat, kalau Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat. Sebaliknya, sekalipun orang bersepakat mencelakakanmu, maka kita enggak akan celaka kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya. Nah, jadi bagi orang yang beriman ya, segala sesuatu yang ia hadapi dalam kehidupan dunia ini itu pasti akan berakhir dengan kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman mengerti akan hal ini, konsep hidup yang sesungguhnya gitu. Karena ini kan berkaitan dengan konsep hidup yang sesungguhnya, sederhana, simple, ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, selesai. Nah. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memuji keadaan orang yang beriman itu dalam sabdanya, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Kalau mendapatkan kesenangan, dia bersyukur sehingga jadi kebaikan baginya. Kalau mendapatkan kesulitan, dia bersabar sehingga menjadi kebaikan baginya. Apapun akan berakhir dengan kebaikan. Nah. Qala wa hadza yustathna minhu amrun wadhihun fil umuri allati bainal makhluqin. Soal ini, soal meminta tolong, ya, dikecualikan darinya urusan yang jelas, ya, yaitu urusan-urusan yang terjadi di tengah-tengah makhluk. Falamani aminal isti'anati bihim fi hajatika ma'al isti'anati billahi subhanahu wa ta'ala. Artinya enggak ada larangan meminta tolong kepada makhluk dalam urusanmu, ya, bersamaan dengan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di awal tadi sudah kita singgung bahwa meminta tolong kepada Allah itu kita menyerahkan segala kebutuhan kepada Allah, namun disertai dengan melakukan apa? Sebab yang bermanfaat yang disyariatkan. Nah, oleh karena itu ada perkara-perkara yang nampak memang, ya, berlaku di tengah-tengah makhluk di mana kita saling bekerja sama, saling tolong menolong, bahu membahu, ya. Maka tidak ada larangan untuk meminta tolong kepada makhluk dalam kebutuhan kita di samping meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatasta'inu bil khadim. Misalnya engkau minta tolong kepada pembantu, wasani kepada tukang, ya, wasaiq meminta tolong ke supir, wa ghairi dzalika dan selain itu. Ini hal-hal yang jelas, perkara-perkara yang terjadi, ya, antar apa? Makhluk. Ma'akauni qalbika ya'lamu annal umur biyadihi subhanahu wa ta'ala. Disertai dengan keyakinan dalam hatimu, ya, mengetahui bahwa segala perkara itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa alladhi sakharahum wa 'allamahum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, yang menggerakkan mereka, wa 'allamahum yang mengajari mereka, wa a'tahum yang memberi mereka, wa ja'alahum ya'malun dan yang membuat mereka bisa bekerja. Ada tukang, ya, punya kepandaian, Allah berikan taufik, dia pintar dalam membuat sesuatu. Kita yakini bahwa yang memberinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita minta tolong dia untuk membuatkan kita sesuatu. Nah, ini hal yang berlaku di tengah-tengah makhluk. Fa idza sta'anta bihim fi umuri dunyaka wa fi umuri dinika ma'a imanika bi annahu subhanahu huwal muwaffiq wa huwal hadi wal mu'in wa annahu biyadihi jalla wa ala in syaa'a waffaqahum wa 'anahum wa in syaa'a khadhalahum fa hadza la yadur. Naam. Fa idza sta'anta bihim, jika engkau minta tolong kepada mereka dalam urusan duniamu dan dalam urusan agamamu, ya, disertai dengan keimananmu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi taufik. Ini harus selalu, ya, harus selalu menyertai ini keyakinan, keimanan bahwa Allah yang beri taufik, Allah yang memberi hidayah, Allah yang menolong. Nah, Allah yang menolong. Kita minta tolong kepada seseorang untuk bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, tetap kita yakini bahwa hanya Allah yang menolong. Nah, wa annahu biyadihi jalla wa ala, dan bahwasannya semua itu ada di tangan Allah jalla wa ala. Jika Allah berkehendak ya, untuk memberikan taufik kepada mereka, maka Allah akan berikan. Wa anahum, dan Allah akan bantu mereka. Wa insya'a khazalahum, dan jika Allah berkehendak untuk menghinakan mereka, maka Allah akan menghinakan mereka. Fahadha la yalur, dan ini sesuatu yang tidak akan pernah membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada orang cerdas dalam urusan ini, ada orang pintar dalam urusan itu, semuanya atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikannya, Allah yang telah memberikan taufik ya kepadanya. Nah, qala fal makhluqu yusta'anu bihi fil umur allati yaqdiru 'alaiha. Maka kesimpulannya, ya, makhluk itu boleh dimintai tolong dalam perkara-perkara yang memang dimampui olehnya. Nah, fal hayyu al hadiru al mawjudu alladhi yasma'u kalamaka wa yastafidu min tawjihika. Hadza la ba'sa bihi bi ijma'il muslimin. Sekali lagi, makhluk dimintai pertolongan dalam perkara-perkara yang dimampuinya. Ya, al-hay, hidup, ada, kemudian juga mendengar perkataanmu, kemudian juga bisa mengambil faidah dari arahan-arahanmu. Nah, yang seperti ini tidak mengapa dengan kesepakatan kaum muslimin. Minta tolong kepada orang yang hidup, ya, kemudian ada di hadapan kita, mendengar ucapan kita, mengerti arahan-arahan kita, ini gak masalah. Misalnya ada seorang tukang, ya, datang ke hadapan kita, kita sampaikan rencana kita membuat ini dan itu, dia pun paham, ini gak masalah. Karena memang sesuatu yang terkait dengan apa? Kemampuannya. Nah, wahuwa dakhilun fil umuri al-adiyah, ini masuk dalam perkara yang biasa. Allati abahahallahu liibadihi, yang Allah telah membolehkan bagi hamba-hambanya. Wa ja'alaha bainahum min asbabi salahi syu'unihim, dan Allah jadikan, ya, di tengah-tengah mereka dari sebab-sebab yang bisa memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Nah, wa innamal mamnu an tasta'ina bimayyitin, yang terlarang itu kata Syekh meminta tolong kepada orang yang sudah mati. Nah, orang yang sudah meninggal dunia dimintai tolong, ini yang terlarang. Aw hajarin aw sanamin, atau minta tolong kepada batu, nampak ada batu agak aneh bentuknya, lonjong, ya, memanjang atau bulat, ya, aneh pokoknya. Ini batu, ya, bukan tahu, batu, ya. Nah, bentuknya aneh. Nah, kemudian ada inisiatif untuk, ah, barangkali ini batu bisa memberi manfaat. Akhirnya minta tolong. Ini yang terlarang kata Syekh. Meminta tolong kepada orang yang sudah mati, atau batu, aw sanamin, atau ke patung. Minta tolong ke patung, aw kaukabin, atau minta tolong ke bintang-bintang kecil. Au ghaibin min jinnin au ghairi, atau minta tolong ke sosok yang goib, yang tidak kelihatan, baik dari kalangan jin atau selainnya. Hadza huwa al-mamnu, inilah yang terlarang. Wa hadza huwa syirku billahi azza wa jalla, dan inilah yang disebut dengan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Naam. Amal isti'anatu bil makhlukil hadir al-hayy al-qadir fi syu'uni allati yastati'uha fa hadza la ba'sa bihi. Adapun meminta tolong kepada makhluk yang ada, yang hidup, yang mampu, ya, dalam perkara-perkara yang dimampuinya, maka ini tidak mengapa. Kama qala azza wa jalla fi qissati Musa, sebagaimana Allah singgung dalam firman-Nya di kisah tentang Nabi Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi, maka orang yang dari golongannya dari golongannya, dari golongan Bani Israel, meminta tolong kepadanya, kepada Nabi Musa, untuk menghadapi orang dari golongan yang lainnya, ya, yang menjadi musuhnya. Nah, wa kama yasta'inu al-insanu bi ashabihi fil harbi wa fi ghairi dhalika min syu'unil hayah. Juga sebagaimana seseorang minta tolong, minta bantuan kepada teman-temannya dalam peperangan dan selain itu, ya, min syu'unil hayat, dari perkara-perkara yang berhubungan dengan hidup. Nah, wal junud yasta'inu ba'dhum ba'dha, bala tentara saling membantu sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wa ya'uddunal 'uddata liqitalil a'da, di mana mereka menyiapkan persiapan untuk menyerang musuh. Wa yahjumuna jami'an, dan menyerang secara bersama-sama. Wa yurattibuna umurahum, merapikan urusan-urusan mereka, ya. Wa yunadzimunaha, dan membuat strategi, litolabil intisar ala aduwihim, untuk meminta pertolongan dalam menghadapi musuh-musuhnya, ya. Ini hal yang biasa. Sebagian kita minta tolong kepada sebagian yang lain dalam peperangan, dalam kehidupan, bahkan bala tentara juga bekerja sama untuk menyerang apa? Musuh. Ya. Nah, membuat strategi, merapikan segala urusan-urusannya. Wa hakadha al-harraf. Demikian juga para pembajak tanah. Ya'uddul 'uddata li harthil ardi, menyiapkan persiapan untuk membajak tanah. Wa lisaqiyil ard, dan untuk menyirami tanah. Wa ya'ti bil ummal, kemudian mendatangi para pekerja, ya. Wa ya'lam anna hadza kullahu bi yadillah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dia tahu bahwa semuanya ini ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma hiya asbabun syara'aha rabbuna wa amara biha azza wa jalla, apa yang dilakukannya ini hanya sekedar sebab, ya, yang menjadi pendukung. Nah, yang telah Allah syariatkan, yang telah Rabb kita syariatkan dan telah diperintahkan. Wa hakadha as-sani, ya, demikian juga as-sani, tukang, para ahli, teknisi, ya'ti bil alat as-sina'ah, ia akan membawa alat-alat, ya, yang berkenaan dengan pekerjaannya. Yuhayyi as-sina'ah, menyiapkan, ya, pekerjaannya. Nah, wa yati bil ummal, mendatangi para pekerja. Yarju ma'indallah minan najah wa taufiq, dalam keadaan tetap berharap kepada apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dari kesuksesan dan taufiq. Wa hadihi ghairu dakhilatin fi syirki, semua ini enggak masuk dalam bab syirik. Ya, sepintar apapun teknisi, sehebat apapun, ya, tukang, tetap dia mengharap kesuksesan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia bekerja, gitu loh, berusaha. Nah, ini gak masuk dalam kesyirikan. Ghairu dakhilatun fi dhafil iman, tidak masuk dalam kategori lemahnya iman. Bal mata fa'alaha al-mu'min, bahkan kapan itu dilakukan oleh seorang mu'min. Wa huwa ya'lamu annal umura biyadillah subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu bahwa segala urusan ada di tangan Allah. Wa annahu alladhi 'allama hadza, dan bahwa Allah lah yang telah memberikan ilmunya, ilmu ini. Wa ja'ala hadza yu'inu hadza, dan dia jadikan ilmunya ini, ya, sebagai hal yang dapat membantu pekerjaannya. Hadza min tamamil iman, maka ini masuk dalam kesempurnaan iman. Wa min kamalil iman. Nah, sama maknanya. Yang terpenting adalah mengembalikan bahwa segala kemampuan apapun yang dimiliki itu pada dasarnya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Nah, wa innama yadhurruhu idza mala ilaiha, dan yang membahayakan itu kalau condong kepadanya, wa allaqa qalbahu biha, dan menggantungkan hatinya kepadanya, pada kemampuannya saja, kepada kehebatannya saja, wa nasiyallah, lalu melupakan Allah. Ini yang bahaya. Wa arada anillah, dan berpaling dari Allah. Hadza huwa alladhi yadhurruhu, inilah yang akan membahayakannya. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, wallahu a'lam. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang masuk ke sini. Nah, di antaranya adalah pertama, bismillah, afwan ustadz, apakah benar ada fatwa dari Ibnu Taimiyah bahwa mengirim Fatihah atau bacaan Al-Qur'an dihadiahkan untuk yang meninggal itu sampai jazakallahu khairan wa jazakallahu khair, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Saya tidak mendapati hal ini. Nah, kalau khusus bacaan Al-Qur'an, ya, tapi kalau sedekah, ya, sedekah, seseorang bersedekah kemudian pahalanya dialirkan untuk yang sudah mati atau diberikan kepada yang sudah mati, ini iya. Nah, dinyatakan akan sampai. Jadi itu pendapat beliau juga. Nah, dan mazhab Ahmad. Bolehkah meninggalkan istri lebih dari 5 bulan untuk bekerja di luar kota? Soalnya kalau bolak-balik khawatir terkena COVID dan ongkosnya mahal. Nah, kalau dalam situasi yang seperti ini, ya, mungkin ada baiknya melakukan komunikasi dengan pihak istri. Nah, jika terjadi komunikasi dan sepakat, istri pun rela atau riwo untuk hal itu, maka tidak mengapa. Namun idealnya, ya, bagi seorang suami ketika punya pekerjaan, maka pekerjaan yang tidak harus menyita waktu, ya, lama sehingga berpisah dengan anak istrinya. Nah, upayakan mencari pekerjaan yang dia bisa tetap, ya, bersama dengan anak dan istrinya, dan ini penting. Nah, kemudian berikutnya, apa hukum tidur lagi setelah subuh? Nah, tidur lagi setelah subuh tidak mengapa, tidak ada larangan dalam hal itu. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya soal hukum tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Beliau mengatakan bahwa tidur setelah subuh tidak diharamkan, ya, tidak ada larangan dalam hal ini, kata beliau. Nah, namun kalau seseorang setelah subuh itu duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka ini lebih afdal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yajlis wa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Ini lebih afdal. Tapi kalaupun tidur, maka tidak jadi masalah. Tidak ada larangannya, tidak diharamkan, kata beliau rahimahullah. Ya. Demikian juga tidur setelah asar. Tidak jadi masalah. Nah, yang ada keterangannya, sebagian para ulama mengatakan makruh itu adalah tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Nah, dengan rincian-rincian yang panjang dijelaskan oleh para ulama. Memang ada hadis ke anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrah an-naum qablaha wal hadis ba'daha, muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak menyukai tidur, ya, sebelum isya dan ngobrol setelahnya dengan rincian-rinciannya. Nah, jadi sekali lagi, kalau tidur, ya, setelah subuh kemudian tidur setelah asar, ini tidak mengapa,